Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-6 dari silsilah ilmiah beriman dengan para rasul adalah tentang cara beriman dengan para rasul, bagian yang ke-4. Di antara cara beriman dengan para rasul adalah meyakini bahwa mereka maksum, yaitu terjaga dari dosa besar seperti zina, mencuri, menipu, sihir, membuat berhala, dan lain-lain. Dan ini adalah kesepakatan umat. Adapun orang Yahudi dan Nasrani, maka mereka menganggap para nabi dan rasul melakukan dosa besar, seperti keyakinan bahwa Nabi Harun dialah yang membuat berhala, dan keyakinan bahwa Nabi Ibrahim mengorbankan istrinya Sarah kepada Fir'aun, dan seperti keyakinan bahwa Nabi Lut alaihi salam mabuk dan lain-lain. Adapun dosa kecil, maka menurut sebagian besar ulama, terkadang seorang nabi melakukan dosa kecil namun tidak sampai berhubungan dengan wahyu, dan dengan cepat sekali mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Nabi Adam alaihi salam, beliau dilarang untuk memakan buah tertentu di dalam surga, akan tetapi beliau melanggarnya. Kemudian beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah supaya menyelamatkan anaknya yang kafir. Maka Allah Azza wa Jal menegur beliau dan menasihati beliau. Kemudian beliau langsung meminta ampun kepada Allah seraya berkata, Qala Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Beliau berkata, Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari meminta kepadamu sesuatu yang aku tidak memiliki ilmu tentangnya, dan seandainya Engkau tidak mengampuni aku dan menyayangi aku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Surat Hud ayat yang ke-47. Nabi Musa alaihissalam pernah memukul orang Kipti atau orang Mesir yang berakibat terbunuhnya orang tersebut. Ini adalah dosa kecil karena pukulan Nabi Musa alaihissalam sebenarnya tidak mematikan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak bermaksud untuk membunuh. Nabi Musa alaihissalam mengiringi kesalahan ini dengan taubat kepada Allah. Allah berfirman, Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Beliau berkata, Wahai Rabbku, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, maka Allah pun mengampuni beliau. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Qasas ayat 16. Nabi Yunus alaihi salam pernah marah meninggalkan kaumnya karena mereka tidak menerima dakwah beliau, dan setelah ditelan ikan yang besar, beliau pun segera meminta ampun kepada Allah. Allah berfirman, Wadannuni idzahaba mughadiban fadhanna أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ Alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Dan ingatlah kisah Dhunnun yaitu Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 87. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang mendakwai seorang pembesar Quraisy, datang kepada beliau Ibnu Ummi Maktum ingin bertanya tentang sesuatu. Maka beliau bermuka masam dan berpaling. Allah pun menurunkan firman-Nya, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau, wahai Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Surat Abasa ayat 1-4. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuliakannya sebagaimana dikabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.